Boga leuang, oi, dana gelar si pemalas udang akal menantang seribu soal si kabayan si kabayan si kabayan hidup di takar pasundan menangis jika dengan tertawa dan pergi tinggalkan kesan. Kabayan hirup mah durang durang eta da boga boga haririn deh boga haririn hirup mah durang durang da boga boga hirup mah ngagebas susah.